Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita lihat sisi kelemahan dari kritikannya Ibnu Syam yang dibawakan oleh pensyarahnya Az-Zahri rahimahullah ta'ala. Sebelumnya telah dikatakan bahwasanya Az-Zajjaj dan Ibnu Turuswai berpendapat bahwasanya jumlah yang datang setelah hatta ibtidaiyah pada maudhi'nya jar dengan hatta, kemudian dilemahkan oleh Ibnu Hisham dengan dua pendalilan. Ya. Yang pertama bahwasanya huruf jar tidak ditaklik dari amalan, kemudian wajibnya mengkasrah inna yang datang setelah hatta. Itu sudah kita baca. Kemudian kata Al-Azhari rahimahullah, wa fi kulli min hadaini ad-dalilaini nadharun. أما الأول فلأنهما لا يسميان ذلك تعليقا. Pada setiap dari dua pendalilan Ibnu Hisham ini ada nazar, kritikan, lemahan. أما الأول, adapun sisi pendalilan yang pertama, yang beliau mengatakan bahwasanya seandainya hatta huruf jar, ya, berarti di situ ada naw' min ta'liq, semacam ta'lik. Fa'il fa'li'annahuma la yusammiyani dhalika ta'liqa. Keduanya, Ibnu Darustuwai dan juga Abu Muhammad Abdullah Ibn Ja'far, tidaklah menamai hal ini sebagai ta'lik. Ya. Keduanya tidak menyebut ini ta'lik, bukan. Kalau ta'lik, tidak bisa di sini. Wa innama yaqulani, hanyalah keduanya berkata, al-jumlatu ba'da hatta fi mahalli jarrin ala makna anna tilkal jumlata fi ta'wili mufradin majrurin biha. Hanyalah keduanya berkata bahwa jumlah yang datang setelah hatta itu pada mahalnya jar, dengan makna bahwasanya jumlah tersebut pada ta'wilan mufrad yang dijarkan dengan hatta. Gitu. Jadi takdir ucapan penyair tadi, hatta ma'u dijilata ashkal, ya, berarti hatta ishkali ma'i dajlah atau dijilah. Jadi jumlah tadi pada ta'wilan mufrad yang dijarkan dengan hatta. Ya. Sedangkan jumlah yang ditaklik, itu tidak bisa pada ta'wilan mufrad. Ya. Kalau jumlah yang ditaklik kan bukan pada ta'wilan mufrad, bukan. Tetap jumlah dia, pada mahalnya cuma kan. Ya. Sedangkan di sini beliau mengatakan bahwasanya jumlah tersebut pada ta'wilan mufrad yang dijarkan dengan hatta. Adapun jumlah yang ditaklik, maka dia tidak ada ataupun dia tidak pada ta'wilan isim mufrad, bukan. La ala ma'na anna tilkal jumlah baqiyah ala jumliyatiha ghairu mu'awwalatin bil mufrad. Bukan dengan makna bahwa jumlah tersebut tetap di atas posisinya sebagai jumlah, tidak ditakwil dengan mufrad, bukan. Jadi harus dipahami itu ucapannya keduanya. Jadi jumlah yang datang setelah hatta itu pada mahalnya jar, dengan makna bahwasanya jumlah tersebut pada ta'wilan mufrad yang dijarkan dengannya. Meskipun di sini tanpa sadik, tanpa sesuatu yang melebur, dia menjadi mufrad. La yuqalu haqiqatu ta'liq an yamna' min al-'amali lafdhan ma lahu sadrul kalam wa huwa mafqudun huna. Nah, ini juga di antara tantangannya dibawakan untuk memantau ucapannya Ibnu Hisham. Ya, dalam memahami ucapannya Az-Zajjaj dan Ibnu Darustuwai. Ya. Yaitu bahwasanya kata Ibnu Hisham, beliau memahami bahwasanya ucapannya Az-Zajjaj dan Ibnu Darustuwai itu adalah ta'lik, padahal bukan. La yuqal, tidaklah dikatakan bahwasanya hakikat ta'lik adalah an yamna min al-amali lafdhan ma lahu sadrul kalam. Dihalangi dari amalan secara lafaz oleh malahu sadrul kalam. apa yang dia memiliki hak di awal kalam. Wa huwa mafqudun huna, karena di sini tidak ada itu. Li'anna naqulu dzaka fi af'alil qulub, karena kami ucapkan pembahasan ta'liq ini pada af'alil qulub. Sedangkan di sini bukan af'alil qulub. Ya. Seperti dalam contoh syair ini enggak, bukan af'alil qulub misalnya. Wa ma ta'liqul hurufil jar fa bi an tadkhula 'ala ghairi mufrad aw ma fi ta'wilihi aw tadkhula 'ala mufradin wa la ta'malu fihi. Adapun ta'liqnya huruf jar, maka dengan masuknya huruf jar itu pada selain mufrad ataupun ya ma fi ta'wilihi, masuknya huruf jar pada selain mufrad adapun ataupun selain apa yang dia pada ta'wilan mufrad. Ulangi, ta'liknya huruf-huruf jar adalah dengan masuknya huruf-huruf jar itu pada selain mufrad. Pada selain mufrad. Sedangkan di sini Ibnu Darussu yang mengatakan bahwa jumlah di sini pada ta'wil mufrad. Berarti enggak ta'lik di sini gitu. Ta'liknya huruf jar itu ketika huruf jar masuk kepada fabi antar khula ala ghairi mufrad. Ketika huruf-huruf jar ini masuk kepada selain mufrad atau pada selain apa yang dia ditakwil dan mufrad. Sedangkan bait syair ini atau contoh bait syair ini dia pada takwil mufrad gitu. Aw tadkhula ala mufradin wala ta'mal fi, atau dia masuk kepada isim mufrad kemudian dia tidak beramal padanya. Ini namanya ta'liq. Masuk kepada yang mufrad kemudian dia tidak beramal padanya. Ini sedikit rumit ya, tinggal diulang-ulang. Sehingga di sini terbantahkan katanya. Jawaban yang pertama ya, ataupun hujah yang pertama ini dibawakan oleh Ibnu Hisham. Ya, yang mengatakan ataupun yang menyangka bahwasanya keduanya berpendapat ta'liq, bukan. Ya, bukan demikian yang dimaukan. Yang dimaukan oleh keduanya adalah bahwasanya jumlah yang setelah hatta itu pada mahalnya jar ya, dengan makna bahwasanya jumlah tersebut pada ta'wilan mufrad. Dengan ta'liq pada huruf-huruf jar itu batasannya adalah ketika huruf jar masuk kepada ya, selain mufrad ataupun selain apa yang dia pada ta'wilan mufrad. Sedangkan bacir tadi pada ta'wilan mufrad kata keduanya, berarti keluar ini. Yang kedua, wa masani fali anna mudda'ahuma anna annaha 'amilatun fil mahalla fil lafzi wa lidzalika lam tuftah hamzatu inna ba'daha. Karena mudda'ahuma, yang dituntut oleh keduanya, yang diinginkan, yang diklaimkan oleh keduanya, Az-Zajjaj dan Ibn Rusuwai, adalah bahwasanya hatta amilah fil mahal, itu beramal pada mahal. Pada mahal jumlah. Pada mahalnya jumlah. La fil lafaz, bukan pada lafaznya. Ya. Jadi beramalnya dia, mengejarkan itu pada mahalnya, bukan pada lafadznya. Sehingga jumlah tadi ya tetap sebagai jumlah, cuma mahalnya jar gitu. Walidzalika lam tuftah hamzatu inna ba'dah, oleh karenanya hamzah yang ada pada inna tidak difathah di kasrah, seperti tadi maridu zaidun hatta innahum la yarjunahu. Ini tidak bisa membantah ucapan tadi dua ahli nahwu tadi, karena yang dimaksud oleh keduanya adalah mahal jumlah ini. Ya, bukan lafaz jumlah ini. Kalau ini mau kan lafaz jumlah ini ya dengan anna, ditakwil dengan mufrad kan nantinya kan. Itu katanya. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya kalau di sana ada sabik, sesuatu yang melebur, ya fi'il setelahnya menjadi masdar seperti an ataupun ma, maka amalannya huruf jar itu pada lafaznya. Amalannya huruf jar pada lafadznya. Seperti ajibtu min an yakuma zaidun. Ajibtu min an yakuma zaidun. Di sini kan ada sabiknya kan an. Maka amalnya huruf jar min itu pada lafadz. Tapi kalau enggak ada di sana sabiknya, maka amalannya huruf jar itu pada jumlah. pada jumlah. Karena jumlah tadi ditakwil dengan mufrad, itu dibedakan ya. Jadi kalau takwil dengan mufrad itu ada bisa terjadi takwil dengan mufrad. Apakah ada sabiknya, peleburnya seperti an dan ma atau tidak? Ya. Hanya saja bedanya kalau ada sabiknya, ada annya ataupun maknya, maka isim yang datang setelah huruf jar itu tentunya jumlah. Ya. Tapi dia seperti mufrad lafadznya gitu. Ini pembahasan agak rumit ya. Silakan ada yang mau disampaikan. Jadi jawabannya kedua, karena muda'ahuma yang diklaimkan oleh keduanya, bahwasanya hatta itu beramal pada mahalnya, bukan pada lafadznya. Ya, kalau beramal pada lafadznya, ya untuk ditakwil dengan masdar harus dengan sabik, ya kan? Seperti an ataupun ma, itu baru dikatakan beramalnya pada lafaz. Karena di sini beramalnya bukan pada lafadznya tapi pada mahalnya, maka tidak mengapa untuk di kasroh innanya, karena inna kan masuk pada jumlah, tetap dia sebagai jumlah. Ya. Jadi jumlah ini, ya jumlah ini pada takwil mufrad katanya. Ya sudah, cukuplah itu pembahasan tentang masalah ini. Gimana? Kalau tadi Ibnu Hisyam kan mengatakan bahwasanya hujah yang pertama yang melemahkan pendapat dua ahli nahwu tadi adalah bahwasanya seperti ini adalah meninggalkan amalan, ya, fi mahalil jumlah, ya, naw' min at-ta'liq, al-udul berpindah amalan dari lafaz kepada amalan kepada mahal, itu sejenis ta'liq, karena dalam bashir tadi datang dalam bentuk rofa kan, hatta ma'u dijilah. Ya. Kata Ibn Hisham, konsekuensi pendapat keduanya adalah, yaitu yang mengatakan bahwasanya ma'u dijilah ashkal pada mahalnya jar, konsekuensinya di situ adanya al-udul, berpaling dari beramalnya hatta pada ma'i, pada lafaznya, menjadi kepada apa? Maknanya katanya. Ini sejenis ta'liq katanya. Ya kan? Nah, dijawab di sini. Bahwasanya ya. keduanya tidak menyebut ini sebagai ta'liq. Tidak mengatakan ini ta'liq. Hanyalah keduanya mengatakan bahwasanya jumlah setelah hatta itu pada mahalnya jar. Dengan makna bahwasanya jumlah tersebut pada takwilan mufrad. Pada takwilan mufrad. Bukan dengan makna bahwa jumlah tersebut tetap di atas jumlahnya, bukan. Dan juga yang lebih berjelas tadi ucapan beliau, ta'liqnya huruf-huruf jar, ya ta'liqnya huruf-huruf jar itu apabila huruf-huruf jar masuk kepada selain mufrad atau pada selain ta'wilan mufrad, ataupun tadi kan pada ta'wil mufrad, jadi bukan enggak masuk ini kalaupun ta'liq gitu. Dan yang kedua bahwasanya yang diklaimkan oleh keduanya bahwasanya hatta di situ beramal pada mahalnya bukan pada lafadznya, sehingga hamzah inna yang datang setelah hatta dikasroh karena dia beramalnya pada mahal bukan pada lafadznya. Seandainya dia beramalnya pada lafadznya yang membutuhkan sabik di situ, sabik sehingga di fathah hamzahnya. Al-thaniyatu al-waqi'atu silatan lismin nahu ja'alladhi qamabuhu aw li harfin nahu ajibtu mimman qumta ay min qiyamika fa ma qumta fi mawdi' jarrin biminu amma qumta wahda fala mahalla laha. Yang kedua, jumlah yang datang setelah silah bagi isim, contoh ja'alladhi qamabuhu, jadi qamabuhu jumlah silah mausul la mahalla laha min al-i'rab. Auli harfin ataupun sila bagi huruf juga tidak ada mahal dalam i'rab. Contohnya ajibtu mimma kumta. Kumta ini tidak ada mahal dalam i'rab. Ay min qiyamika. Takdirnya min qiyamika. Maka ma pada kumta Ya, ma pada kumta, ajibtu mimma kumta. Pada mahalnya jar dengan min. Adapun kumtanya saja tidak ada mahal dalam i'rab. Al-jumlah tsaniyah mimma la mahala lah, jumlah yang kedua di antara jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab adalah jumlah yang jatuh sebagai silah bagi isim mausul. Contoh qama buhu. Dari ucapan mujalladhi qama buhu. Fa jumlah qama buhu, maka jumlah qama buhu la mahala lah, tidak ada mahal dalam i'rab. Karena silatul mausul, karena dia jumlah silah mausul. Wal mausul wahdah lahu mahallun bihasabi ma yaqtadhihi al-amil. Sedangkan isim mausul itu sendiri memiliki mahal, isi mausulnya saja memiliki mahal sesuai dengan amil yang menuntutnya. Ya. Dalilnya apa? Bahwasanya isi mausulnya saja memiliki mahal dalam i'rab. Bidalili zuhuri i'rabi fi nafsil mausul. Dengan dalil munculnya harokat i'rab pada isi mausul itu sendiri. Contoh ayat. Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyahum ashaddu. Pada kiroahnya nasab, pada kiroah yang membaca nasab, ayyahum, ayyah kan isim mausul, mansub di situ, sebagai mafhud dari nanzi'anna, itu menunjukkan bahwasanya isim mausul memiliki mahal dalam i'rab. Wa nahu, contoh yang lain, rabbana arina alladzaini adallana alladzaini, mafhud dari arina yang kedua, meskipun ada khilaf sebagian mengatakan mabni. Tapi sebagian yang lain, Indonesia diantaranya juga mu'rab karena dia dimusanakan dan musanna adalah ciri khusus dari isim. Muncul yang jelas di sini tanda i'rabnya pada isim mausul alladzaini. Wa dhahaba Abu al-Baqa ila anna al-mahalla lil mausuli wa silatihi ma'an. Sedangkan Abu al-Baqa berpendapat bahwasanya mahalnya itu ada pada mausul dan jumlah silahnya sekaligus. Karena isi mausul tidak sempurna kecuali dengan jumlah silah dan a'id. Ya. Maka dari hisi ini kata beliau mahalnya adalah isi mausul dan juga sekaligus jumlahnya. Kesatuan dari isi mausul dan silah mausul itu memiliki mahal. Adapun sendiri-sendirinya enggak. Gitu. Kata Abu al-Waqa. Kama annal mahalla lil mausuli al-harfi ma'asilati, sebagaimana mahalnya mausul harfi bersama silahnya. Iya, bukan hurufnya saja atau silahnya saja. Tapi dibantah lagi wa farraqal awwalu bi anna al-isma yastaqil bil 'amil wal harfa la yastaqil. Hanya saja pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya mahalnya itu hanya bagi mausul saja pada isim. Iya, kemudian pada huruf dengan yang setelahnya dengan silahnya. Di annal isma yastaqil, yaitu bahwasanya isim itu yastaqil bersendiri dia bil amil dengan amil. Wal harfa la yastaqil, sedangkan huruf dia tidak bisa bersendiri dengan amilnya. Ya. Karena kita tahu bahwa huruf tidak bisa sempurna maknanya kecuali dengan disandarkan kepada yang lain. Ya. Al-muhim di sini ringkasannya bahwasanya jumlah silah, ya, jumlah silah itu tidak memiliki mahal dalam i'rab. Yang memiliki mahal dalam i'rab isim mausulnya. Ammal waqi'atu silatan li harfin yu'awwal ma silatihi bi masdarin. Adapun jumlah yang jatuh sebagai silah bagi huruf yu'awwal ma silatihi bi masdar, maka dia ditakwil bersama silahnya dengan masdar. Nahu ajibtu mimma kumta, saya kagum dengan berdirimu. Ay min qiyamika, takdirnya min qiyamika. Ma di situ mausul harfi. Halal asah menurut pendapat yang sahih, bukan mausul ismi tapi mausul harfi. Karena tidak ada a'id di situ yang kembali kepada ma, ya kan? Kalau dikatakan ma kuntahu, enggak bisa karena qoma lazim. Belum pernah dengar yang seperti itu. Ini pendapatnya si Bawai dan kebanyakan ahli nahwu. Jadi kumta wa kumta silatu, dan sedangkan kumta itu silahnya ma. Wal mausul wa silatuha, ini kumpulan dari mausul ma dengan silahnya itu pada mahalnya jar dengan min. Ya. Wa amma silah wa hiya kumta wahdah, adapun silahnya itu kumta saja maka tidak ada mahal dalam i'rab. Li'annaha silatul mausul, karena dia jumlah silatul mausulin. Ya. Wa kadza al-mausul al-harfi wahda, demikian pula mausul harfi saja tidak ada mahal dalam i'rab. Lintifai i'rabil harf, karena tidak bisa i'rab menerima i'rab. Karena huruf tidak bisa menerima i'rab. Jadi pada mausul harfi yang menjadi yang memiliki mahal dalam i'rab adalah apa? Mausul dengan silahnya. Adapun mausulnya saja tidak memiliki mahal dalam i'rab, karena dia huruf. Maknya saja enggak memiliki mahal dalam i'rab. Atau kumtanya saja tidak ada mahal dalam i'rab, karena dia jumlah silah mausul. Yang memiliki mahal dalam i'rab adalah ma dengan kumta, mausul harfi dengan silahnya. Nah, ini insya Allah jelas ya. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum dilanjut? Ya, yang berkait dengan tadi, ya antum kalau ngomong sulit nggak mengapa. Ini masalah i'rab ya, antum pilih yang mudah. Seperti yang berpendapat yang dikatakan oleh Indonesia di sini jumhur, yang mengatakan bahwa jumlah yang tidak salah hatta ibtidaiyah, maka kita katakan la mahalla minal i'rab. Kalau kita ambil pendapatnya dua ahli nahwu tadi, jumlah ismiyah atau fi'il ya, yang datang setelah hatta ibtidaiyah, itu pada mahalnya jar fi ta'wilil mufrad, itu aja. Dalam makna enggak ada beda. Enggak apa. Asalnya dikatakan hattanya oleh keduanya, hattanya jar termasuknya ya. Sedangkan yang lain hattanya ibtidaiyah. Atau bisa dikumpulkan ibtidaiyah jar bagi pendapat keduanya. Ada jumhur hanya ibtidaiyah saja, bukan huruf jar. Kemudian ats-tsalitsah, yang ketiga, al-jumlah dari jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab, al-mu'taribatu baina syai'aini litasdidi aw at-tabyin. Illa bainal ajza'i al-munfasil ba'daha min ba'din al-muqtadi kullun minhuma al-akhar fataqa'u bainal fi'li wa fa'ilihi ka qawlihi wa qad adrakani wal hawadithu jammatun asinnatu qawmin la di'afun wa la uzlu. Iya, itu syarah. Di sini ada garis, jadi atas garis masih. Hah? Syarah itu. Syarah berarti. Iya. Ulangi berarti. Al-thalithatu al-mu'taribatu baina syai'aini. Jumlah sisipan yang disisipkan antara dua perkara. Fungsinya apa? Litasdid, penguatan. Awit tabiin, untuk penjelasan. Ya. Mana berarti matanya? Aw mahuma itu ya? Belum ya? Jauh ya? Cuma sampai di situ aja matanya ya? Iya. Ah itu ada matanya. Nahu itu jauh ya? Iya. Nahu fala uqsimu bima waqi'in nujum, itu kan? Al-ayata. Innahu laquranun karim. Itu ya? Lanjutannya ya? Jauh ya sudah, matanya sampai di situ aja. Asalifah yang ketiga, jumlah sisipannya disisipkan antara dua pembahasan, litasdid antara dua hal, litasdid untuk menguatkan fungsinya, awit tabiin atau menjelaskan. Ya. Al jumlah tu salisatu al mu'taribatu baina syai'aini mutalazimaini. Jumlah yang ketiga yang tidak memiliki mahal dalam i'rab adalah jumlah sisipan yang disisipkan antara dua hal. Mutalazimaini, dua hal ini saling melazimi satu sama lainnya, seperti mubtada dengan khabar, ya, fi'il dengan fa'il. Wahia imma litasdid, dan dia jumlah sisipan itu ada kalanya didatangkan untuk tasdid, penguatan, ya, bi as-sin al-muhmala, dengan sin tanpa titik, bukan bi tasdid. Ya, beda dengan tasdid ya. Tasdid dengan syadid. Maknanya at-taqwiyah, penguatan. Awit tabyin, ataupun penjelasan. At-tabyin maknanya al-ibrah, penjelasan. Wala yu'tarabu biha, tidak boleh disisipi dengan jumlah i'tirabiyah ini, kecuali bainal ajza'al munfasil, ba'duha min ba'din, kecuali antara bagian-bagian yang sebagiannya dengan sebagian yang lain terpisahkan. Ya. Al-muqtadi kullun minhuma al-akhar, yang mana masing-masing dari bagian ini menuntut ya, bagian yang lain. Fataqahu bainal fi'li wa fa'ili, maka jumlah hisban ini bisa jatuh di antara fi'il dan fa'ilnya. Ya. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, waqad adrakatni wa hawadithu jammatun asinnatu qawmin la di'afun wa la uzlu. Mana di sini syahidnya? Adrakatni. Di selai-selai dengan apa? Al-hawal hawadithu jammah. Fa'ilnya mana? Asinnatu. Ya, asinnatu qawmin la di'afun wa la uzlu. Berlengkap. InsyaAllah kita baca kelanjutannya pada kesempatan berikutnya. Ya, belum selesai ini. Masih pada pembahasan tentang jumlah i'tiradiyah. Subhanallah wa bihamdika, syukran lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.